pelaku. Gak bisa tidak, harus itu pasti. Jadi setiap ada kata kerja, setelah itu harus ada pelaku. Nah, pelakunya ini, fa'il ini, i'rabnya adalah ropa. Jadi yang namanya fa'il harus ropa, tidak bisa. Jadi salah satu jabatan ya, salah satu jabatan yang ada dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Nah, apa ternyata itu? Datang. Siapa yang datang? Walad, anak, pelaku kan? Waladun, berarti dia harus rofa. Harus rofa kan? Nah, karena waladun ini isim mufrad juga kan? Maka tanda rofanya doma. Jadi gini. Jadi gini. Waladun ini kenapa rofa? Karena dia fa'il. Setiap fa'il itu pasti rofa. Apa tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? Mufrad. Yang kedua sekarang. Al-waladu sama aja ya, bedanya hanya ada al. Sekarang yang kedua, Muhammadun Fahirun. Muhammadun ini fa'il. Apa jabatannya? Fa'il. Bukan, gak ada fi'il. Fa'il itu ada kalau ada fi'il ya. Ini namanya mubtada. Mubtada. Apa mubtada itu? Mubtada itu adalah isim rofa di awal kalimat. Pelajarlah, anu. Gampang yang ini. Isim rofa di awal kalimat. Itu sederhana banget. Mubtada. Nah, jadi ada lagi ini. Tadi jabatan rofa fa'il. Sekarang tambah lagi. Ada lagi yang rofa selain fa'il yaitu mubtada. Mubtada. Bukan lain. Isim. Beda, itu kan. Ini, sayang. Kalau fa'il itu isim marfu mengikuti fi'il. Jadi dia membutuhkan fi'il dulu, ada fi'il baru ada fa'il. Kalau mubtada, dia isim di awal kalimat. Isim. Tadi, gimana? Fa'il itu ada. Isim yang mengikuti isim rofa'nya. Mubtada itu. Enggak, ini dia fa'il. Apa? Fa'il kan? Fa'il itu adalah isim rofa' yang disebut setelah fi'il. Itu fa'il. Makanya tadi, waladun itu fa'il. Karena disebut setelah ja. Nah, kalau mubtada, isim rofa' di awal kalimat. Muhammad ini isim rofa'. Muhammadun kan isim kan? Dari mana kita tahu ini isim Muhammadun? Karena enggak ada fa'il. Enggak, ini kembali ke awal, di tanda-tanda isim. Oh. Apa tanda-tanda isim maksudnya? Bukan tanda-tanda isim. Tunggal. Bukan. Kanwin. Tanwin. Tanwin itu isim. Ada di awal itu. Bukan lagi lah, sebelum-sebelumnya. Kalau dibaca, cuma nggak baca juga sih. Nah, ini belum tanda ini. Pasangan mubtada apa pasangan mubtada? Setiap ada mubtada pasti diikuti khobar. Khobar itu adalah isim. Khobar itu adalah isim yang mengikuti melengkapi mubtada. Khobar itu adalah isim yang melengkapi. Dari setiap mubtada dulu. Setiap mubtada diikuti khobar. Iya, setiap mubtada diikuti khobar itu pasti. Jadi sudah satu pasang gitu ya, mubtada khobar. Nah, tadi juga begitu, fi'il fa'il itu juga satu pasang. Ya. Fi'il fa'il mubtada khobar. Ya, sebenarnya dalam bahasa struktur kalimat hanya dua susunannya. Kalimat inti ya, fi'il fa'il mubtada khobar. Enggak ada di luar. Yang lain hanya aksesoris aja. Ya, pegang dulu di kuncinya. Isim rofa ya masih. Nah, sekarang isim rofa ya. Khobar itu rofa juga ya. Nah, sekarang kita buktikan nih. Muhammadun ini tadi mubtada kan? Murtada itu harus rofak kan? Betul gak ini rofak ini Muhammadun? Betul gak dia rofak ini? Apa tanda rofaknya kalau rofak? Domba. Kenapa domba? Nah, Khobar. Khobarnya sekarang, Mahirun. Betul gak dia rofak ini? Betul. Betul. Apa tanda rofak ini? Kenapa domba? Itu jangan kalau digundul, tulis gundul, jangan sampai dibaca Muhammadin Mahirin. Harus dibaca Muhammadin Mahirin. Muhammadin, Muhammadin kan Murtada. Nah, Murtada itu kan kira-kira. Awalnya kan Muhammad itu Murtada. Ya. Itu kan isim Khobar. Isim Ropa. Nah, yang pasti. Nah, tanda Ropa itu apa? Doma. Apa? Bentuknya, karena bentuknya. Karena bentuknya. Nah, kalau ini kan baru perubahan bentuk, perubahan bentuknya ini dari besar menjadi dua menjadi salah. Ini kita sudah belajar jabatan kan? Muhammad berarti kan tunggal, bukan? Tapi kalau kita menganalisa dimulai dari itu dulu jabatan, karena kan kita bagaimana kita tahu dia rofak kalau nggak tahu jabatannya? Jabatan inilah yang menentukan ini. Sebelum kita bicara ini, jabatan itu apa jabatannya? Murtada. Murtada itu apa? Rofak. Isim rofak. Rofak. Ya, kalau rofak tandanya apa ini? Sesuai doma. Bentuknya. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Jadi isim mufrad itu kalau dia marfu atau rofa pasti tandanya doma. Doma. Rofa. Rofa marfu isim itu juga. Pakai satu bahasa aja tapi bingung kan. Kalau iya. Rofa marfu nasab mansub. Sopat, majrur, itu juga. Kalau dia jadi obyek kan jadi marfu. Kalau subyek kan rofa. Bingung ya rofa. Iya. Bedanya apa? Itu juga. Dirofakkan. Isim yang dirofakkan. Albintu jamilatun. Sebagai apa itu albintu? Isim di awal. Kalimat berarti ini apa? Mubtada. Setiap ada mubtada, khobar mana khobarnya? Jamilatun. Nah, sekarang mubtada. Mubtada itu apa i'rabnya? Rofa. Harus i'rabnya dulu. Rofa. Rofa dulu. Nah, setelah rofa baru apa tanda rofanya? Iya. Apa tanda urutannya begitu ya? Jabatan. Kayak bab, sub bab. I'rab. Setelah i'rab tanda. Tanda setelah tanda, kenapa tandanya begini? Baru bentuk kata. Bisa diformulasiin kan, Master? Diagram. Iya, jadi jangan dengan teorinya, tapi kaitan bentuknya. Nah tadi, pas ini apa, kenapa? Nah tadi, nah, itu panah. Itu rukunnya aja sih. Jemputin posisinya, setelah posisinya. Rukunnya aja, begini, coba aja di rumusnya. Albintu mubtada'un. Iya. Ada ya. Dari mana kita tahu itu mubtada? Karena posisinya di awal kalimat. Dia isim. Karena isim dia isim. Dari mana tahu ini isim? Ada tanda-tanda isim. Apa tanda isim? Tanda. Albintu apa yang? Iya. Albintu. Oh. Kalau tadi Muhammad itu kan tanda. Oh iya. Kalau albintu tanda isim. Alif lam. Oh ini isim. Iya. Isim di awal berarti mubtada. Mubtada itu tanda isim. Jadi awal kalimat berarti mubtada. Nah, mubtada itu rupanya apa? Rupa. Iya kan? Iya, irobnya apa gitu ya? Iya, irobnya apa? Mubtada itu irobnya apa? Irobnya. Ya, rupa. Nah, kalau rupa, tandanya apa? Karena rupa punya tanda. Doma. Kalau doma tandanya, kenapa dia doma? Isim. Karena isim? Mufrad. Kenapa kita perlu tanya dulu? Karena yang tanda rofaknya doma itu bukan hanya isim mufrad. Itu di bawahnya, di halaman 16 itu ada berapa itu? Baru nomor 1 ini ya. Yang tandanya, tanda rofaknya doma itu salah satu dari 4. Ini baru mufrad ini ya. Nah, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 apa itu? Jamak taksir al-munsarif. Jamak taksir aja. Enggak usah al-munsarifnya. Jamak taksir namanya. Jamak taksir. Nah, sudah belajar itu sudah ada ilmunya ya. Al-munsarif ya. Munsarif. Munsarif itu bertanwin, bertanwin. Agar munsarif tidak bertanwin. Coba ja'al aulan. Ja'al aulan. Apa ja'a? Telah datang. Ja'a itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kalau itu fi'il, nah pasti ada fa'il gitu. Berarti ini pasangannya fi'il fa'il, bukan mubtada mubtada lagi, bukan. Fi'il. Fi'il, fi'il madi namanya. Telah datang. Mana fa'ilnya? Al-aulad. Fa'il itu apa i'robnya tadi? Mob'il. Rofa juga. Rofa, jadi sebenarnya harus rofa ini. Fa'il itu rofa juga. Jadi yang rofa itu bukan hanya mubtada dan mubtada. Fa'il juga. Apa itu fa'il? Apa itu fa'il? Isim rofa yang disebut setelah fi'il. Wuhui, kau hebat. Masya Allah, ini kayaknya ilmunya mulai tertembus dia. Dia tembus dia. Nah, coba lihat sekarang ini isim rofa. Berarti al-aulad ini harus dibuktikan bahwa dia rofa. Apa tanda rofanya? Saya tidak akan menemukan dia rofa. Ini kita bicara apa ini? Kita bicara apa ini? Isim fi'il, fi'il fa'il. Judulnya apa ini? Halaman 16 ini. Masih? Taksir. Iya, di atas judul besarnya. Doma. Ini semuanya doma ini. Jadi tanda rupanya doma juga. Mana domanya itu di atas du? Auladu. Auladu. Bukan aulada ya. Jadi apa tanda rupanya? Kenapa doma? Jamak. Jamak? Sir. Nah, bukan isim mufrad lagi ini. Sudah lain lagi. Jadi sekarang sudah dua ini. Rofa, tandanya doma. Ada di mufrad. Ada di mufrad, ada di jamak taksir. Al-aulad ini, al-auladu ini, kan tidak beraturan. Iya. Tahu dari mana? Diapalin. Al-auladun. Dihafalin. Iya, harus dihafalin. Harus dihafalin. Harus ada polanya. Karena jamak taksir itu irregular, enggak ada pola. Nanti yang ada pola di wow, bukan doma. Tanya dengan temannya kalau dia tahu. Kayak kemarin anak-anak kalau bahasa Inggris chills. Kenapa? Oh iya. Iya gitu sih. Dihafalin. Kalau dalam bahasa Inggris jarang sih yang regular plural, tapi dalam bahasa Arab cukup banyak banget. Gampang, buka kamus ketemu. Tinggal buka kamus, tanya dengan ustaz. Dan kebetulan tahu, kalau ustaznya nggak tahu ya nggak tahu. Dia harus buka kamus. Nggak bisa dibuat-buat itu, jangan coba-coba buat-buat. Inovasi bikin lagi. Yang bisa dibuat-buat itu jamak salim-salim. Bukan salim, mana salim. Jangan salim-salimnya nanti. Unaina. Unaina. Unaina. Magrib ya? Lihat dulu atulabu ini isim fi'il atau huruf. Alif lam. Apa tanda isinya? Alif lam. Nah, isim di awal kan mubtada. Mubtada. Mubtada ada. Kalau ada mubtada ada khabarnya. Mana khabarnya mubtada? Nah, sekarang ini. Mubtada. At-tulabu mubtada. Mubtada itu isinya apa? Rofa. Apa tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? Jamak taksir. Taksir ya. Jamak taksir bukan umrah ini. Nomor 2 ini jamak taksir semua. Mujtahiduna. Satu lagu ya. Nah, tapi kalau mujtahiduna khobar ya? Khobar. Khobar itu i'rabnya apa? Rofa juga. Rofa dulu. I'rabnya dulu. I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Wow. Wow, kenapa wow? Jamak muzakkar zakar sari itu ada di halaman 17. Ada di halaman 17. Nih. Jamak muzakkar sari. Wow menjadi tanda rofak pada dua tempat. Satu jamak muzakkar sari, dua di bawah dua isim yang ri. Ya, boleh kamu ini. Boleh. Kita mau gambarin nama apa? Ya, coba gambarin nama. Itu bro. Ya biasanya punya ciri-ciri ya, metode. Kocak. Kocak. Iya bener, kocak bro. Pertama pas proses gitu. Apakah isi? Nah, apakah? Fiil. Fiil. Kenapa isi? Nah, setelah itu, profanya posisinya nanya. Posisi. Posisinya. Maksudnya kalau dia di depan, kan ada yang di depan, apa di, bukan di depan gitu ya, nanti dia disempurnakan baik. Setelah itu, kalau di awal kan mubtada tadi ya. Kalau isim di awal mubtada. Itu tandanya, tandanya apa? Gede. Di atas atau bro? Yang jika sampai. Posisi, setelah posisi, setelah posisi, enggak gitu lah. Rob, nah setelah Rob tanda. Kenapa terusnya? Ya, gitu. Ya, nanti kan setelah tanda bentuk kata. Nah itu kita nih. Nah, oh. Itu rupa apa kata? Kenapa tanda ini? Nanti kalau ini jawab benar, nanti kita cuma cari. Kan itu. Jadi isim atau PL ya? Nah setelah kalau misalnya isim di awal itu mubtada gitu ya. Ya, kalau dia di awalnya fi'il, itu fi'il aja, fi'il berarti harus dicari fa'ilnya. Ya. Kalau isim mubtada cari khobar. Nah, sudah tahu posisinya, sudah tahu posisinya. Posisi apa, kata itunya. Katanya itu tadi mubtada, khobar, itu kan posisi iya, namanya. Oh, itu posisi. Kalau sudah tahu tulisannya mubtada, mubtada irobnya apa? Rofa. Fa'il, misalnya fa'il irobnya apa? Rofa. Nah, rofa ada tandanya kan? Apa tanda rofa? Setelah tahu tanda rofanya, kenapa tanda rofanya? Nah, isim. Nah, ini bentuk. Ini ada isim mufrad, ada isim. Nanti juga nyambung. Amin ya Allah. Minta doanya Ustaz. Hello. jaringan depo. Ketemu jaringan langsung beres. Oh, gua setubit kan bisa. Gara-gara bareng karena di rumah ganti akun kan. Oh. Nah, terus akun ini ketika mau balik lagi enggak ketemu akun awalnya, akhirnya kan terakhir beda itu loh. Oh. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you. Thank you.